إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين عزكم الله كمسلمين ينضي ملاكا الله سبحانه وتعالى كده لنجدكن مسيح دلم تفسير الإمام الكثير رحمه الله دلم Tafsir surah Al-Jin ayat yang ke-25 sampai ke-28 insyaallah taala. Kemarin sudah disampaikan sebagian penafsirannya, di antaranya yang dibawakan oleh Al-Imam Nukathir rahimahullah taala mengenai kisah malaikat Jibril. Kita ulangi lagi. Atau sebelumnya adalah pernyataan dari Al-Imam Nukathir ketika menafsirkan Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakanlah, ya, katakanlah, aku tidak mengetahui apakah sudah dekat apa yang dijanjikan oleh Rabbku, ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbku akan memberi penangguhan kembali dalam masalah hari kiamat. Kemudian Al-Imam Al-Katsir rahimahullah kemarin mengatakan dalilun, ya, wa fi hadhihi al-ayah al-karimah dalilun ala anna al-hadith alladhi yatadawwalu katsirun min al-jahlah min annahu alaihi salatu wassalam la yu'alaf ta'al al-ardi, ya, kadhbun la aslalahu wa la nara fi shay'in min al-kutub. Ayat ini menunjukkan, ya, Nabi Muhammad disuruh untuk berkata bahwasanya aku tidak tahu apakah begitu dekat, apakah Allah akan tangguhkan hari kiamat tersebut. Artinya kepastian waktunya, tanggalnya, itu hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Dan pada ayat ini merupakan dalil bahwasanya hadis-hadis yang menerangkan tentang terjadinya hari kiamat pada tahun ini, pada tanggal ini, itu semuanya adalah hadis, ya, yang diada-adakan oleh orang-orang jahil, hadis-hadis yang tidak pernah tersusun sama sekali di atas muka bumi ini, hadis yang dusta, tidak ada asal-usulnya sama sekali, dan kami tidak pernah melihat, ya, dari kitab-kitab hadis sama sekali, ya, sehingga bisa kita pastikan, ya, hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang palsu, yang didustakan atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, ya, biasanya kisah-kisah seperti ini akan ditampilkan oleh orang-orang qasas, orang-orang yang suka cerita. Kalau zaman dahulu itu, pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ya, kemunculan banyaknya hadis-hadis palsu, hadis-hadis dusta yang disandarkan kepada Nabi padahal tidak, ya, bukan ucapan Nabi, yaitu kemunculan para qasas, yaitu para tukang dongeng, para tukang cerita. Zaman dulu biasanya dia menawarkan, maukah aku ceritakan sebuah cerita, atau maukah aku sampaikan sebuah hadis, tapi dengan syarat berikan uang, ya, nanti dibayar, ditanggap istilahnya. Setelah ditanggap nanti akan bercerita dia, ya, bercerita supaya seolah-olah terdengar ilmiah. Akhirnya ya, mereka pun menyandarkan kisah-kisah yang mereka karang atau mereka pernah dapatkan dari orang terdahulu, disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, ya, dan juga Ali Al-Madini pernah bertiga ini berjalan-jalan di pasar, kemudian mendengar qasas, tukang cerita, tukang dongeng, yang menyampaikan, qala haddatsana Ahmad ibn Hanbal, telah menceritakan kepada kami Imam Ahmad bin Hanbal, padahal Imam Ahmadnya ada di depannya. Ya. Setelah selesai ditanya, kamu tahu Ahmad bin Hanbal? Oh, saya tahu, itu guru saya, padahal yang tanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Seperti inilah ikhwan fillah azakumullah, bagaimana ketika itu memang banyak orang-orang yang begitu lancang mengadang-adakan hadis-hadis palsu, ya, hadis-hadis dhaif, dan rupanya mutadawilah, kata Imam Dukasir, mutadawilah, terus turun temurun hadis-hadis palsu tersebut itu ada, ya. Dan subhanallah di sini, ya, biasanya hal itu dilakukan oleh para tukang-tukang dongeng. Kalau zaman sekarang, orang-orang yang ingin membuat film, orang yang membuat cerita yang viral supaya ya, videonya itu laku, maka diceritakan tentang hari kiamat, tentang alam ghaib, tetapi menggunakan hadis-hadis yang dhaif, yang la aslalahu, sama sekali tidak ada usul-usulnya sama sekali. Dan memang tidak dipungkiri ada hadis-hadis yang memang para ulama hanya menyampaikan sanad, tetapi tidak, ya, beliau katakan ini sahih, ini dhaif, tetapi beliau sampaikan sanadnya untuk diketahui bahwasanya ini sanadnya dhaif. Dan hanya yang tahu orang-orang yang tahu. Ya. Atau terkadang seperti Ibnu Katsir sering memperingatkan, dibawakan riwayat kemudian dikatakan ini hadisnya dhaif. Ya, palsu. Ya. Atau terkadang ada kitab-kitab yang subhanallah memang tidak dipisahkan antara sahih dan dhaif, sehingga ketika ada orang yang membacanya tercampur karena tidak memiliki basic ilmu hadis, tidak bisa meneliti, tidak bisa, ya, memisahkan antara sahih dan dhaif, akhirnya disampaikan semua. Dan qadarullah, umat ini terkadang lebih senang, lebih seru kalau mendengar hadis-hadis yang dhaif. Contoh misalkan tentang Rajab, ya, amalan-amalan khusus pada bulan Rajab. Itu banyak sekali. Kalau bulan Rajab, banyak enggak amalan-amalan itu? Banyak sekali. Padahal kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu membuat satu kitab yang berjudul Tabyinul Ajab Bima Warada Fi Fadli Rajab. Ya, menyingkap keanehan mengenai hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan beramal khusus pada bulan Rajab. Dan semuanya dhaif semua, palsu semuanya. Tapi banyak diamalkan oleh masyarakat. Ya, seperti riwayat-riwayat tentang keutamaan sholat nisfu Sya'ban. Padahal cuma satu riwayat yang hasan, yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni di malam pertengahan Sya'ban seluruh umatnya kecuali musyahin, kecuali orang musyahin. Musyahin adalah orang yang bermusuhan, tidak akan diampuni oleh Allah. Ya. Yang lainnya tentang itu dhaif semua, palsu. Tetapi kita lihat umat kadang, nisfu Sya'ban, ini malam nisfu Sya'ban, kita laksanakan ini, kita laksanakan itu. Nah, yang seperti ini wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, padahal kalau kita kembali ke kitab-kitab fikih saja, kitab-kitab fikih saja, itu tidak ada. Misalkan sholat sunnah, tidak ada di kitab-kitab fikih ditulis sholat sunnah khusus nisfu Sya'ban. Ya. Atau sholat sunnah Rajaban, enggak ada. baik fikih Syafi'iyah, Hanabilah ataupun yang lainnya. Tapi demikianlah ikhwan fillah azakumullah, ujian terkadang memang demikian pada orang-orang yang semangat beribadah tetapi rupanya landasan ibadahnya tidak ada asal-usulnya. Kemudian kita lanjutkan, waqad kana sallallahu alaihi wasallam yus'alu waqtis sa'ah fala yujibu anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai waktu terjadinya hari kiamat dan beliau tidak menjawab. Walamma tabaddalahu Jibril fi surati A'rabi, yaitu ketika malaikat Jibril menjelma menjadi seorang Arab Badui. Kana fi mas'alahu, yaitu di antara apa yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, yaitu ya Muhammad fa akhbirni 'anis sa'ah, wahai Muhammad kabarkan kepadaku mengenai hari kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Walamma nadahu dzalikal a'rabi bi sauti jauhari, dan ketika orang A'rabi tersebut, yaitu merupakan malaikat Jibril, menyeru dengan suara yang keras dengan mengatakan ya Muhammad mata sa'ah, ya wahai Muhammad kapan terjadi hari kiamat. Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, waihab innaha kainah fama a'adadta laha, celaka sesungguhnya kiamat itu pasti terjadi, tinggal apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat. Jadi kita enggak usah terlalu ya istilahnya menghitung-hitung, tetapi persiapkannya adalah apa? Apa yang sudah kita persiapkan tentang hari kiamat itu? Ya. Qala amma inni lam a'ud laha katsir shalah wala shiyam walakinni uhibbullah wa rasulah. Adapun aku, kata orang A'rabi tadi, aku tidak mampu untuk mempersiapkan banyak sholat, banyak puasa. Tidak mampu. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Akan tetapi aku hanya cinta Allah dan Rasulnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'anta ma'a man ahbabta, maka engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Qala Anas, maka Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu an, fama farihal muslimun bi syai'in ya farahum bi hadzal hadis, maka tidaklah kaum muslimin ya pernah bergembira dengan sesuatu, dengan kegembiraan yang dibandingkan kegembiraan terhadap hadis ini, yaitu sangat gembira karena seberapa hebat sih salat kita, seberapa hebat sih puasa kita, seberapa hebat sih sedekah kita. Ya, sangat sedikit sekali. Tetapi ya di sini subhanallah, orang tadi mengatakan walakinni uhibbullah wa rasulah, akan tetapi aku cinta Allah dan Rasulnya. Aku tidak mampu untuk mempersiapkan banyak salat, banyak puasa, tapi aku cinta Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menjawab tadi, fa anta ma'a man ahbabta, engkau bersama dengan yang kau cintai. Engkau cinta Allah akan bersama dengan Allah. Engkau cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam akan bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah kecintaan. Dan cinta ini tidak butuh niat. Innamal a'mal binniyat, amalan itu semuanya tergantung niatnya. Tapi yang namanya cinta, takut, itu enggak butuh amalan. Karena kecintaan itu menunjukkan keikhlasan. Ketika kita cinta Allah, berarti tertujunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, haddathana Abi, qala haddathana Muhammad ibn Madha, qala haddathana Muhammad ibn Humair, qala haddathani Abu Bakar ibn Abi Maryam, an Atha' ibn Abi Rabbah, an Abi Sa'id al-Khudri, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abi Sa'id al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya Bani Adam, in kuntum ta'qilun, wahai Bani Adam, jika kalian memang memiliki akal, jika kalian memang berakal, fa'addu anfusakum minal mauta, maka persiapkanlah diri kalian dari kematian. Walladzi nafsi biyadi innama tu'aduna la'atin, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian itu pasti akan datang. Ya, pasti akan datang, yang namanya kematian pasti akan datang. Sehingga ya, tinggal kita persiapkan apa yang sudah kita persiapkan dari kematian, apa yang kita sudah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Waqala Abu Dawud, berkata Abu Dawud, fi akhir kitab al-Malahim, dalam akhir kitab Malahim, haddatsana Musa ibn Sahl qala haddatsana Hajjaj ibn Ibrahim qala haddatsana ibn Wahb qala haddatsani Muawiyah ibn Shalih an Abdurrahman ibn Jubair an abihi an Abi Tha'labah al-Khushani. Dari sahabat Abi Tha'labah al-Khushani, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'jizullahu hadhihi al-umma min nisfi yawm. Ya. Tidak ada yang mampu untuk menghalangi Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menghisab umat ini dengan setengah hari. Ya, infarada bihi Abu Dawud, ya, riwayat ini bersendirian dengannya Abu Dawud. Kemudian Imam Abu Dawud mengatakan haddatsana Amr ibn Utsman qala haddatsana Abu Al-Mughirah qala haddatsani Safwan an Syurayh ibn Ubaid an Sa'd ibn Abi Waqqas, dari Sa'd bin Abi Waqqas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inni la arju alla tu'jiza ummati 'inda rabbiha ay yu'akhirahum nisfa yawmin. Aku berharap benar-benar ya, agar supaya umatku ini, ya, diartikan oleh para ulama, alla tu'jiza ummati 'inda rabbiha, yaitu umat ini tidak dihisab di sisi Rabb-nya melebihi daripada setengah hari. Qila li Sa'ad, berkata kepada Sa'ad, kam nisfu yaum, berapakah setengah hari tersebut? Qala khamsa mi'a 'amin, yaitu 500 tahun. Ya, setengah hari tersebut adalah 500 tahun. Demikian riwayatnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Yaitu di sini menunjukkan pada riwayat Abu Dawud, yaitu innila arju, sungguh aku berharap. Berarti ini adalah doa Rasulullah SAW untuk supaya Allah tidak menghisab umat ini, umatnya Nabi Muhammad, melebihi setengah hari. Dan setengah hari tersebut adalah 500 tahun. Dan umatnya Nabi Muhammad SAW adalah pertama umat yang akan dihisab. Dan kita berharap kita mendapatkan hisab yang mudah. Allahumma hasibna hisaban yasira wa la tuhasibna hisaban asira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah, dan jangan hisab kami dengan hisab yang sulit. Apa hisab yang sulit? Manukisha faqad udhiba. Barang siapa yang di tanya, diperinci atas catatan amalannya, maka berarti dia akan diazab dengan itu. Tetapi yang namanya hisab yasira, hisab yang ringan, yang mudah, adalah al-arad, ditunjukkan saja. Ya, catatan amalan kita, besarnya, kecilnya, ditunjukkan. Sampai kita hampir putus asa, kemudian Allah mengampuninya. Kemudian dilewatkan, ya, untuk melewati siratul mustaqim. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, alimul ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara ghaib. Ya, wal ghaib ma yasturu 'anil 'uyun, yaitu yang tidak terlihat oleh mata, itu ghaib. Ya, maka Allah tidak akan memperlihatkan perkara-perkara tersebut. Fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada, perkara yang Allah ghaibkan atas manusia tidak akan Allah tampakkan kepada siapapun, illa man irtadha mir rasulin, kecuali kepada siapa saja yang Allah ridhai dari kalangan rasul. Tidak dikatakan illa man irtadha min waliyin, illa man irtadha min mu'minin, illa man irtadha min muslimin, tidak illa man irtadha minan nas, tidak. Kecuali orang yang Allah ridhoi dari wali, kecuali yang Allah ridhoi dari kalangan orang yang beriman, tidak. Tetapi kecuali orang yang Allah ridhoi dari kalangan rasul, baru diperlihatkan, itu pun tidak semua. Sebagian Allah perlihatkan kepada Rasul. Sehingga ketika ada orang yang mengaku, ya, mengaku saya bisa melihat alam ghaib, saya bisa melihat, la, dusta. Tetapi ini indigo, ya. Bukan Anda yang melihat mereka, tapi mereka menampakkan kepada Anda. Sebagian itu pun tidak orisinil. Dalam bentuk-bentuk yang Anda takuti. Untuk apa? Supaya menakut-nakuti kita. Supaya kita takut kepada mereka. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dosa yang sangat besar dalam Islam adalah dosa apa? Rumal, ya. Kahin, yaitu tukang-tukang ramal, penerka-penerka perkara ghaib. Jadi dari dulu orang-orang Arab, musyrikin Arab ketika kehilangan barang datang ke dukun, datang ke orang pinter. Di manakah motor saya yang hilang? Oh, kalau dulu zaman dulu enggak ada motor, ya. Di manakah unta saya yang hilang? Maka akan diterka oleh si dukun tersebut melalui bantuan daripada jin. Jin itu akan mencari dengan kerjasamanya. Berbagai macam jin akan mencari sampai mencari jejaknya, bisa ketemu atau tidak. Ya. Kemudian jin-jin tersebut memberitahu kepada dukun tadi. Dan dukun tadi memberitahu kepada orang yang percaya kepadanya. Padahal dalam hadis man ata kahinan atau arrafan, barang siapa mendatangi dukun atau paranormal, tukang ramal, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, tidak akan diterima salatnya 40 hari. Satu salat saja kita itu belum tentu diterima. Ini 40 hari enggak diterima. Bahkan dalam riwayat lain, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan main-main kita percaya kepada ramalan-ramalan. Ya, apapun istilahnya, apakah namanya astrologi, zodiak, ya. Apakah namanya apa? Undi nasib. Apakah namanya menerawang ke dunia lain? Apapun namanya itu, ya. Hati-hati, jangan kita percaya dengan, ya, dukun paranormal, tukang ramal itu. Jangankan kita, orang-orang Katolik ini, tahu orang Katolik, ya, hukuman mereka terhadap tukang sihir, dukun paranormal itu hukuman mati, sama dengan seperti hukum Islam. Sehingga pada sejarahnya, ya, Katolik itu berjaya di Eropa, tukang-tukang sihir itu diburu. Siapa yang ketahuan dia mempelajari sihir, dipenggal kepalanya. Itu orang Nasrani. Apalagi kita, seharusnya wahai kaum muslimin, ya, yang berarti syariat tersebut dari dulu sampai sekarang sama. Tentang masalah hukuman terhadap tukang ramal dan paranormal, tukang sihir dan yang lain-lainnya. Hati-hati, dosa yang sangat besar, ya, seolah-olah, ya, ringan, remeh, tetapi kenapa besar? Karena dia seolah-olah menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seolah-olah dia tahu perkara ghaib, bisa menerawang alam jin. Bisa ini, bisa itu dan seterusnya. Ingat di sini ini sebuah prinsip yang Allah Subhanahu wa taala ya sampaikan di sini, alimul ghaib, Allah lah yang mengetahui perkara ghaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak akan menampakkan perkara ghaib kepada siapapun illa man irtadha mir rasulin, kecuali yang Allah ridhai dari kalangan rasul. Jadi kalau dia mengaku bisa mengatur ribuan jutaan jin di kerajaannya, emang antum rasul? Emang Anda nabi? Ya, bukan. Ya, sehingga tidak ada yang seperti itu. Kadang berdalilkan, "Oh, itu Nabi Sulaiman." Loh, Nabi Sulaiman kan sudah berdoa. Sudah berdoa, "Ya Allah, janganlah berilah kerajaan kepadaku yang tidak akan diberikan kepada siapapun setelahku." Selesai sudah. Sehingga Nabi Muhammad ketika ya mencekik iblis ketika salat, jadi Rasulullah ketika salat diganggu oleh iblis. Dicekik oleh Rasulullah SAW sampai beliau merasakan dinginnya lidahnya iblis karena menjulur dan menempel liurnya ke tangannya Rasul. Beliau mengatakan, "Kalaulah aku ya, tidak ingat ya doanya saudaraku Sulaiman, aku akan tali iblis tersebut di tiang-tiang masjid supaya anak-anak bisa mempermainkan dia. Ya. Jadi Nabi bisa saja dengan kehendak Allah untuk merangkeng iblis, dikuasai, dikerangkeng, kemudian dihukum sesuai dengan kehendaknya. Tapi Nabi Muhammad gak mau. Kenapa? Karena kalau iya itu membatalkan doanya Nabi Sulaiman. Nah sekarang ada orang aku, saya menaklukkan 1000 jin. 1000. Saya akan kirim ya anak buah saya dari kalangan jin 10.000 jin. Allahu Akbar, 10.000 jin. Wong Nabi Muhammad mau ngerangkeng 1 jin saja, Nabi Muhammad ingat ya, itu akan membatalkan doanya, doanya Nabi Sulaiman. Ya. Jadi ingat, akhirnya dilepas. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Hadza qaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah, wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang bisa melingkupinya. Ya, melingkupi ilmunya kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya. Tidak ada yang bisa mengetahui ilmunya Allah kecuali apa yang Allah kehendaki dan Allah ajarkan kepada kita. Ya, salah satu yang diajarkan kepada kita adalah dengan apa? Dengan pena. Dengan pena. Ya, dengan kita membaca apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, ditulis dalam mushaf, kita baca, itulah apa yang Allah ajarkan kepada kita. Ilmu-ilmu ghaib yang Allah sampaikan kepada kita tentang perkara surga, neraka, tentang hari kiamat. Itu kan perkara ghaib dari kita, tetapi Allah beritahu kepada kita. Wa hakadha qala hahuna innahu ya'lamul ghaiba wasyahadah wa annahu lam yattali ahadun min khalqihi ala syai'in min ilmihi illa mimma atla'ahu ta'ala 'alaihi. Ya, demikianlah di sini Allah menyatakan bahwasanya Allah lah yang mengetahui perkara ghaib dan perkara yang dipersaksikan pula, dan Allah tidak akan menunjukkan kepada siapapun dari kalangan makhluknya dari perkara-perkara ghaib yang Allah ketahui kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai dari kalangan Rasul, sebagian yang Allah kehendaki untuk diperlihatkan. Ya. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, ya alimul ghaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Ya. Wahada ya'umur rasul malaki wal bashari. Ini rasul umum, rasul dari kalangan manusia atau dari kalangan malaikat. Malaikat saja, yang kita juga gak melihatnya, tidak mengetahui semua perkara yang Allah ketahui. Masih banyak yang tidak diketahui oleh malaikat. Bahkan Nabi Adam lebih alim dari malaikat. Kan begitu. Nabi Adam lebih mulia dari malaikat. Malaikat suruh sujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Nabi Adam lebih alim. Apa yang beliau ketahui, Allah ajarkan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama seluruh benda, nama seluruh hal. Ada yang mengatakan nama-nama hewan, ada yang mengatakan nama-nama bintang, ada yang mengatakan nama seluruh makhluk yang ada. Ini baru nama. Ya. Tsumma aradahum 'alal malaika. Kemudian ditanyakan kepada malaikat dan malaikat tidak mampu. Ya. Jadi ini pertanda bahwasanya malaikat pun yang sayapnya menutupi ufuk, yang ukurannya sangat besar, jauh melebihi kita, yang tubuhnya sempurna, jauh di atas kita, itu pun masih banyak perkara yang para malaikat tidak ketahui. Kok kita manusia yang kecil banget, di bumi yang kecil banget, ngaku-ngakunya bisa mengetahui perkara gaib. Ya. Ada pesawat jatuh, ngakunya, ini sudah saya ramalkan. Ngomongnya setelah jatuh, bisa ramal. Ini gimana? Tuh kan bener. Bener apanya? Ya biasanya begitu ngaku-ngakunya. Apa saya katakan kemarin itu? Coba nurut apa yang saya omongin. Ya, kalau sudah terjadi baru ngomong begitu. Demikianlah ikhwan fillah azakumullah. Dan biasanya kalau belum terjadi, dukun, paranormal, tukang ramal itu akan berbicara dengan perkataan yang umum, tidak ada yang jelas. Ada orang kena penyakit, datang ke Mbah Dukun. Mbah, saya sakit. Kemudian coba diterawang. Ini ada yang buat ini. Siapa Mbah? Orang dekat ini. Orang dekat siapa Mbah? Yang kemarin ngirim makanan ke kamu. Ya jelas, orang sakit banyak yang nengok. Ada yang ngasih jeruk, ngasih kue. Akhirnya orang yang nengok kita dicurigai semua. Oh, jangan-jangan Pak itu tuh kemarin itu. Kemarin saya sehat-sehat, cuma pegel-pegel saja kok sekarang lumpuh. Ini gara-gara ini jeruk yang dikasih Pak Fulan ini. Ya subhanallah. Ini kelakuan iblis setan tuh kayak gini. Ya. Kalau orang datang ke dukun dikerjai sekalian. Dan coba perhatikan kalau antum tanya ke orang-orang yang senang datang ke dukun. Sakit sedikit, ini ada yang gawe ini. Siapa yang gawe? Orang dekat. Siapa orang dekat? Yang kemarin ngirim makanan. Kan kayak gitu sekali. Bahasanya tuh seperti itu. Bisa kita tebak. Yang anehnya kok banyak orang yang percaya. Padahal itu kan sesuatu yang ya ya begitulah. Yang namanya sakit ada yang buat. Allah yang buat. Yang namanya sakit ada yang nengok. Akhirnya semua keluarga dicurigai semua. Ya, dan ini banyak kejadian. Yang akhirnya kakak adik jadi pecah. Tetangga jadi musuhan. Akhirnya karena saking curiganya luar biasa. Dia balas pakai sihir. Ya, qadarullah yang disihir orang yang tidak bersalah. Dan ketika sudah mensihir, itu sudah melakukan dosa kekufuran dan hukumnya yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang seperti ini, wahai kaum muslimin. Ya. Inilah kadang tipu daya syaitan yang akan membuat pikiran manusia itu menjadi ya bisa dikatakan jadi kurang sehat pikirannya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, "Wa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada." Sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang berjalan di hadapan rasul-rasul tersebut dan di belakang rasul tersebut untuk menjaga rasul tadi. Ya. Ay yakhussuhu bimazidi muaqibati mimmal malaika yahfazunahu min amrillah wa yusaqunahu ala ma ma'ahu min wahyillah. Yaitu rasul-rasul tersebut diberi kekhususan. Diberi kekhususan bahwasanya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga. Menjaga rasul tersebut supaya siap menerima wahyu Allah. Supaya siap dipaparkan kepadanya wahyu-wahyu dari Allah SWT. Min baini yadayhi wa min khalfih. Di hadapannya dan di belakangnya. Ya. Ini khusus malaikat-malaikat khusus. Adapun manusia juga ada namanya malaikat hafadzah. Ya. Jadi khusus rasul, ini malaikat-malaikat rasul, malaikat-malaikat khusus. Yang menjaga kemurnian wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in 'adada. Ya, untuk supaya diketahui bahwasanya mereka telah menyampaikan risalah dari Rabb mereka dan bahwasanya senantiasa mereka dilingkupi di sisi-sisi mereka. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dan kamilah yang bisa menghitung jumlah-jumlah malaikat-malaikat yang menjaga wahyu-wahyu tersebut. Ya. Wa qad ikhtalafa al-ulama al-mufassirun fi dhamir alladhi fi qalihi liya'lama. Para ulama berbeda pendapat dari kalangan ahli tafsir mengenai kata ganti pada kalimat liya'lama, agar supaya dia mengetahui. Ilama ya'ud, dianya maksudnya siapa? Ya, agar supaya dia mengetahui. Dianya siapa? Faqila, ada yang mengatakan innahu a'idun 'alan nabi. Kata ganti tersebut kembali kepada nabi, bahwasanya dia yaitu nabi supaya dia mengetahui. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Mujarrir Al-Tabari, haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana Ya'qub Al-Qumi an Ja'far an Sa'id bin Jubair. Dari Sa'id bin Jubair mengenai penafsiran ayat ini, alimul ghaib ila akhirih, qala arba'atu hafadhah minal malaikah ma'a Jibril, ya, liya'lama Muhammad sallallahu alaihi wasallam an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in 'adada. Yaitu ada 4 malaikat penjaga bersamaan dengan Jibril, Jadi selain Jibril alaihi salam, ada empat malaikat lagi di hadapan dan di belakangnya. Ya. Malaikat-malaikat tersebut supaya Nabi Muhammad mengetahui bahwasanya benar-benar malaikat Jibril yang dikawal oleh malaikat yang lainnya itu membawa wahyu dari Allah disampaikan, dan Allah Subhanahu wa taala melingkupi mereka, dan Allah lah yang mengetahui jumlah-jumlah mereka. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari hadis Ya'qub Al-Qumi. Demikian pula diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak As-Sudi dan Yazid bin Abi Hubaib. Wa qala Abdul Razzaq, dan berkata Abdul Razzaq As-San'ani, Abdul Razzaq As-San'ani ini adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Abdul Razzaq As-San'ani. Dari Sana'a, Yaman. Dan ulama hadis di Yaman itu tidak banyak, dan yang paling terkenal adalah Abdul Razzaq As-Sana'ani, penulis kitab Musannaf Abdul Razzaq. Kitabnya namanya Al-Musannaf. Dan ahlul hadis yang terkenal selain Abdul Razzaq As-Sana'ani, ya, yang berikutnya itu seperti Imam Syaukani, Imam Sana'ani, ya, atau ada sebelumnya lagi, itu ada Al-Imam Muhammad Ibn Abdillah Al-Wazir. Beliau juga seorang ahlul hadis. Wallah alam, ini maksudnya Al-Wazir ini Bawazir apa Al-Wazir, beda sendiri Pak. Ini ada ini ulama besar, ulama ahlul hadis, punya kitab namanya Al-Awasim Al-Qawasim Fidhab An Sunnati Abil Qasim. Ini kitab ini 4 jilid. Ya, kitab ini dibuat untuk membela sunnah Rasulullah SAW dari berbagai macam syubhat-syubhat yang ada. Ditulis oleh Al-Wazir ini. Apa yang dimaksud Bawazir atau Al-Wazir, anda kurang paham ya. Monggo yang mengetahuinya memberi faedah. Ya. Sampai sekarang ya saya tanya-tanya belum ada yang bisa menjawab ini. Wallahu ta'ala alam. Al-Imam Abdul Razzaq As-Sana'ani mengatakan dari Ma'mar dari Qatadah, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, qala, beliau menafsirkan itu Qatadah, liya'lama nabiyullah anna ar-rusul qad ballaghat 'anillahi wa anna al-mala'ika hafazatha wa dafa'at 'anha, agar supaya Nabi Muhammad, Nabi Allah itu mengetahui bahwasanya rasul-rasul itu telah menyampaikan wahyu dari Allah, dan bahwasanya malaikat yang menjaganya dan membelanya dari berbagai macam serangan gangguan syaitan. Dan sepakat para ulama bahwasanya wahyu itu tidak tercampuri oleh bisikan-bisikan syaitan. Ini sebuah prinsip, karena ada sebuah hadis, ya, Qisatul Gharanik, ya. Ini hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad sedang mendapatkan wahyu, syaitan membisikkan dan tercampur, ya, tercampur, yang akhirnya ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wa inna syafa'atu la turtaja, bahwasanya syafaatnya la ta'uza dan manat itu la turtaja, begitu diharapkan, ya. Nah, kisah ini kisah yang palsu, ya, kisah yang palsu. Ya, walaupun ada beberapa ulama yang kita katakan tergelincir dalam masalah ini, menyebutkan kitab-kitab ini dalam kitab-kitab sirah, tetapi tidak menjelaskan bahwasanya hadis ini dhaif. Ya. Karena di situ seolah-olah iblis mampu untuk mengecoh Nabi Muhammad ketika menerima wahyu. Dan ini bisa dikatakan adalah kisah yang hadis yang palsu. Kita lanjutkan. Waqila, ada yang mengatakan kata ganti pada liya'lama itu kembali kepada, ya, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas fi qawlihi mengenai firman Allah taala illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada qala hiya mu'aqqibatun minal malaikah, yaitu kembali dhamirnya, kata gantinya, kepada malaikat. Yahfadzuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mereka menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam minasyaitan, dari gangguan syaitan, hatta yatabayyana alladhi ursila bihi ilaihim, sampai terjelaskan apa yang diutus dengannya kepada mereka, yaitu sampai terjelaskan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalika hina yaqulu liya'lama ahlu syirki an qad ablaghu risalati rabbihim. Hal itu ketika dikatakan liya'lama ahlu syirki. Nah, ini dhamirnya ya dikembalikan pada kalimat liya'lama, agar supaya orang-orang musyrik itu tahu bahwasanya Nabi Muhammad telah menyampaikan risalahnya. Ya, ini kata gantinya. Wa kadza qala Ibnu Abi Najih al-Mujahid, demikian pula dikatakan oleh Ibnu Abi Najih dari Mujahid ketika menafsirkan liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, qala liya'lama man kadzaba ar-rusula qad ablaghu risalati rabbihim, agar supaya orang-orang yang mendustakan rasul mereka tahu bahwasanya rasul tersebut telah menyampaikan risalah Rabb mereka. Tetapi wa fihi wa fi hadza nadrun, tetapi pendapat ini perlu diteliti kembali ya, karena kata Al-Baghawi, kali Imam Al-Baghawi Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, beliau mengatakan qara'a Ya'qub liyu'lama bidham ya, yaitu dengan dhammah liyu'lama, ini qira'ahnya Ya'qub, ai liyu'lama an-nasu anna ar-rusul qad ablahu, agar supaya manusia mengetahui rasul-rasul itu telah menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kemungkinan yang dua ini lemah ya. Lebih kuat kemungkinan yang pertama, kalimat liya'lama ini kata gantinya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhtamalu an yakuna adh-dhamir a'idan ila Allah. Kemudian pendapat yang ketiga, dimungkinkan pula kata ganti pada kalimat liya'lama itu kembali kepada Allah. Ya. Wa huwa qaulun hakahu Ibnul Jauzi fi Zadil Masir. Demikian pendapat yang dihikayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Zadil Masir fi Ilmi Tafsir. Ya, kitab Zadil Masir fi Ilmi Tafsir 9 jilid yang ditulis oleh Abu Al-Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Fadl dikumandangkan azan terlebih dahulu. Qala al-Imam Al-Katsir rahimahullah. Naam. Wa yakunu al-ma'na, dan maknanya kalau kata ganti ini kembali kepada Allah, maknanya adalah ay annahu yahfadhu rusulah bimalaikatihi, bahwasanya Allah lah yang menjaga rasul-rasulnya dengan malaikat-malaikatnya. Liyatamakkanu min ada'i risalatihi, agar supaya mereka mantap dalam menyampaikan risalahnya. Wa yahfadhu ma yanziluhu ilaihim minal wahyi, dan juga Allah lah yang menjaga apa yang Allah turunkan kepada mereka dari wahyu. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, agar supaya mengetahui, yaitu agar supaya membuktikan ilmu Allah bahwasanya mereka telah menyampaikan risalah-risalah Rabb. Ya, jadi terkadang di dalam ayat itu seperti misalkan firman Allah taala dalam surat Al-Baqarah ya, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi, dan tidaklah kami jadikan kiblat ya, tidaklah kami jadikan kiblat ya, di mana sebelumnya mereka ke Baitul Maqdis salatnya kemudian ke Ka'bah, tidaklah kami jadikan kiblat itu ke Ka'bah, yaitu bergesernya arah kiblat, kecuali agar supaya lina'lama, kami mengetahui, yaitu membuktikan ilmu Allah, siapakah yang benar-benar mengikuti Rasul, siapakah yang justru kemudian kembali kepada kekufuran setelah berpindahnya arah kiblat. Jadi kalimat lina'lama agar supaya kami mengetahui bukan berarti Allah tidak tahu setelah terjadi baru tahu, bukan. Kita sepakat bahwasanya ilmu Allah mengetahui perkara yang belum terjadi. Ini kesempurnaan ilmu Allah. Ya, jadi Allah itu Allah ya'lamu ma kana wa ma yakunu. Ya. Wa ma lam yakun in kana yakunu kaifa kana yakun. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah itu, ilmu Allah itu, Allah mengetahui perkara yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan perkara yang tidak terjadi, kalau terjadi, bagaimana terjadinya. Ini penting mengetahui ini. Allah mengetahui perkara yang telah lalu, mengetahui perkara yang akan datang, dan mengetahui perkara yang tidak terjadi, kalaulah terjadi, bagaimana terjadinya. Itu kesempurnaan ilmu Allah. Ya. Sehingga di sini, ketika kalimat lina'lama, agar supaya kami mengetahui, yaitu agar supaya kami membuktikan bahwasanya Allah itu kan mengetahui perkara yang akan terjadi. Dan ketika terjadi sesuai dengan apa yang Allah ilmui, apa yang Allah ketahui, itu semakin membuktikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami enggak? Ya. Bisa dipahami ini? Paham enggak nih? Ini lumayan agak sulit sedikit lah. Ya, sulit sedikit. Ilmunya Allah, ya, kita Allah ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun idza kana yakun kaifa kana yakun. Allah itu mengetahui perkara yang telah lalu, mengetahui perkara yang akan datang, mengetahui perkara yang tidak terjadi, kalaulah terjadi, bagaimana terjadinya. Kemudian Allah tadi sampaikan bahwasanya agar supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul, siapa yang tidak. Dan Allah Maha mengetahui siapa saja. Terjadi atau tidak terjadinya pergeseran kiblat, Allah sudah mengetahui siapa yang akan mengikuti Rasul, siapa yang tidak akan mengikuti Rasul. Ini kan ilmu Allah yang pertama, ya, ilmu Allah yang kedua tadi, yaitu mengetahui perkara yang akan datang. Nah, ketika hal itu terjadi, itu semakin membuktikan bahwasanya Allah mengetahui perkara yang akan terjadi. Paham ini? Ya, jangan bingung. Insyaallah paham. Insyaallah, insyaallah. Jadi untuk membuktikan ilmu Allah. Dan juga dalam surat Al-Ankabut ayat 11 juga, wala ya'lamannallahu alladhina amanu wala ya'lamannal munafiqin, dan benar-benar agar supaya kami mengetahui, agar supaya Allah mengetahui siapa yang beriman, dan benar-benar supaya Allah mengetahui siapa yang munafik. Bukan berarti Allah sebelumnya tidak tahu yang munafik. Allah Maha tahu. Bahkan sebelum kita diciptakan, Allah sudah tahu bagaimana nanti kalau kita diciptakan, bagaimana terjadinya. Sehingga 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah tulis takdir. Ketika Nabi Adam itu diciptakan, Allah usap punggungnya, kemudian berguguran calon-calon daripada keturunannya. Dan kemudian dipersaksikan ketika itu, alasna bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Bala. Kita semuanya ketika itu menjawab, bala, tentu saja engkau adalah Rabb kami. Tetapi baru lahir, ceprot, keluar, la ta'lamuna syai'a, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan gak tahu apa-apa. Bahkan kalau ditanya, kamu di alam rahim itu ngapain aja? Gak tahu. Padahal baru keluar. Ya. Baru keluar dari alam lahir, alam rahim ditanya. Gak tahu, gak ingat. Itulah manusia dikatakan manusia karena nasia. Yaitu kasratun nisyan, banyaknya lupa. Banyaknya lupa. Berganti alam lupa. Berganti alam lupa. Ya. Maka di sini, ikhwana fiddin azakumullah, kita menerjemahkannya adalah agar supaya Allah membuktikan ilmu Allah siapakah yang beriman, dan Allah membuktikan pengetahuan Allah, ilmu Allah, siapa-siapa yang munafik. Ya. Kalau kita, ya, kan kita tahu orang munafik itu kalau sudah muncul tandanya. Ya, ayatul munafik thalath, ya, kita pahamlah. Idza hadatsa kadzaba, dan seterusnya. Ciri orang munafik ada 3 atau ada 4. Kalau berbicara dia dusta dan seterusnya. Ya. Dan Allah katakan wala ta'rifannahum fil lahnil qaul. Dan benar-benar kamu akan tahu orang munafik itu dari ketergelinciran lisan. Ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang yang pandai berbicara, berdiplomasi. Tetapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga, kepleset juga. Ya, akhirnya ketahuan kemunafikannya, zindiknya. Maka demikian pula, ikhwana fi din azakumullah, kita tahu itu orang munafik ketika dia berucap, dia ngakunya muslim. Tapi dia mengejek Al-Qur'an, mengejek hadis, mengejek syariat. Ini orang munafik ini. Ya, walaupun kita tidak mengecapnya langsung karena orang itu bisa berubah-berubah. Barangkali kita ngecap sekarang, kitanya mati, orangnya belum mati, taubat setelah itu. Makanya kita tidak boleh memvonis. Karena barangkali kita mati, orangnya belum mati, dia taubat setelah kita mati. Kita sudah keburu memvonis dulu. Bisa dipahami ini? Nah, demikian. Kenapa kita tidak boleh memvonis. Tetapi dengan itu sudah ada tanda-tandanya. Wah, ini orang ada tanda kemunafikan ini. Karena syariat diejek, Al-Quran diejek, ini diejek. Ya, wala ta'rifannahum fi lahmil qaul. Benar-benar engkau mengetahui siapa yang munafik itu dari ucapannya. Walaupun berbaju muslim, bersorban, pakai peci, pakai jubah, tapi Al-Qur'an dihina, hadis dihina, Nabi Muhammad dihina, ya sudah, ketahuan tanda-tanda ciri-ciri kemunafikan pada diri dia. Walaupun kita tidak terburu-buru untuk memvonis dia, tetapi cirinya ada pada diri dia. Begitu. Kita akan tahu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum orang tadi itu tergelincir lisannya, Allah sudah tahu. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sebelum Allah ciptakan Adam, Allah sudah tahu. Yang namanya Fulan bin Fulan ini akan bagaimana. Dan nanti di akhiratnya akan bagaimana. Itu kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan salah satu rukun iman kepada takdir. Salah satu rukun iman kepada takdir adalah kita mengimani Allah subhanahu wa ta'ala maha berilmu. Berbeda dengan orang-orang Jabariyah, ketika dia mengimani takdir, dia pahamnya itu takdir itu seperti paksaan Allah terhadap makhluk. Jadi kita kayak boneka. Tahu boneka itu yang ada talinya itu, seolah-olah tangan kita bergerak ini, ya kita gak punya kehendak, kehendaknya Allah semua, kita gak punya kehendak. Sehingga kalau berbuat dosa, jangan salahkan saya. Ini kan takdir Allah. Kayak gitu. Ini orang Jabariyah. Ya. Lalu dengan perkataan Nabi Adam bagaimana? Tidak bisa. Ya. Kalau Nabi Adam disalahkan ketika itu oleh Nabi Musa, kalaulah bukan karena kesalahanmu, wahai Adam, kita tidak akan begini. Kita terus akan di surga. Maka Nabi Adam kemudian menjawab, ya, apakah engkau salahkan aku terhadap takdir yang sudah Allah tentukan 50 ribu tahun sebelumnya? Ya. Kok ini berhujah dengan takdir atas kesalahan sendiri? Ini tidak. Jadi kalau orang sudah bertobat, yang pertama jangan disalahkan. Tapi salah. Iya, tapi sudah bertobat. Nabi Adam bertobat. Maka jangan disalahkan. Ya. Dan Nabi Adam itu bukan mencari legalitas atas perbuatannya. Nabi Adam itu mengaku. Dalam riwayat Bukhari, ketika seluruh manusia ya di padang mahsyar, mereka sudah sedang kesusahan. Mereka mencari siapa yang akan bisa berdoa kepada Allah. Ini namanya istighatsah. Mencari siapa yang mampu berdoa kepada Allah. Mereka datang kepada Nabi Adam. Ya. Anta Adam, abul bashar, khalaqakallahu biyadih wa nafakhaka fihi fi ruhi. Engkau adalah bapak seluruh manusia, wahai Adam. Allah ciptakan engkau dengan tangan langsung, tangan Allah menciptakan engkau. Jadi satu-satunya makhluk yang langsung diciptakan oleh tangan Allah, langsung dibentuk oleh tangan Allah adalah Nabi Adam. Dan langsung ditiupkan ruhnya oleh ruh ciptaan Allah yang langsung Allah ciptakan dan Allah tiupkan langsung kepadanya. Ini keistimewaan Nabi Adam. Makanya disebutkan di sini. Ya. Maka ud'u Allah lana, doakanlah kepada Allah untuk kami. Maka kemudian Nabi Adam mengatakan nafsi, diriku. Diriku. Waqad ghadiballahu hadban lam yaghdhab qablahu mithlahu wa lam yaghdhab ba'dahu mithlah. Allah telah murka dengan kemurkaan yang belum pernah Allah murka seperti ini dan tidak akan murka lagi yang seperti ini. Ya. Inna Allah qad nahani an syai wa ati. Dulu Allah melarangku dari sesuatu, yaitu dari pohon yang terlarang, malah aku datangi pohon tersebut. Nafsi, diriku. Berarti apa? Nabi Adam itu bertobat, mengakui kesalahannya, i'tiraf bidzambi, mengaku berdosa, sehingga bukan mencari legalitas. Ingat ya, beda kalau jabariyah dinasehati, jangan kamu berzina. Loh, kok saya disalahkan? Ini kan takdir Allah saya berzina. Kenapa kamu mencuri? Loh, saya kok disalahkan? Ini kan takdir Allah saya mencuri, kan takdir Allah. Nah, ini orang-orang jabariyah. Ada orang yang kayak gitu. Jangan dikira enggak ada. Kalau kita enggak cerita nanti kiranya enggak ada. Ada. Yang seperti ini ikhwan fillah jazakumullah, ini enggak boleh. Ya. Ya, tidak boleh, karena ya iman itu terhadap takdir bukan hanya masalah Allah itu berkehendak saja. Jadi dia memahami takdir itu kehendak Allah. Padahal namanya takdir itu yang pertama justru menunjukkan ilmunya Allah. Ya. Kita terjadi, kita sakit, ini takdir Allah. Karena Allah maha mengetahui. Kita kalau hidup akan sakit di tempat ini, sakitnya ini, jamnya ini. Itu Allah maha tahu. Jauh sebelum kita diciptakan. Sehingga jangan ragukan itu. Tentang keilmuan Allah, tentang kehendak Allah, tentang penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ila amsali dhalik minal ilmi bi anahu ta'ala ya'lamul asya qabla kauniha qat'an la mahalah. Dan ayat-ayat yang semisal seperti ini, ya, dengan kalimat aku mengetahui agar supaya kami mengetahui. Ayat-ayat yang seperti ini, ya, menjelaskan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya adalah perkara yang pasti. Ya, tidak ada yang menyelisihi perkara ini. Tetapi kadang orang bingung. Ya, kadang bingungnya, ya, seperti ini, ya, seperti orang misalkan sering bertanya, ada orang-orang filsafat biasanya bertanya, kenapa kita sholat? Kalau kita jawab karena Allah perintahkan, itu mereka gak senang. Seolah-olah kita itu ya budak, ya memang kita budak. Abdun terjemahannya itu budak. Jadi kita budaknya Allah, diperintah ya wajar. Kenapa kamu sholat? Karena perintah Allah. Kok kamu kayak budak? Memang kayak budak. Kita itu budaknya Allah. Bahasa sopannya hambanya Allah, begitu ya. Mereka ketika disampaikan seperti itu, ya, kenapa kamu sholat? Karena perintah Allah. Enggak, maksudnya apa, hikmahnya apa? Yang seperti ini, ikhwan fillah jazakumullah, ketika antum menjawab, mereka akan bertanya lagi. Kenapa harus sholat? Kan Allah kan enggak butuh dengan sholat kita. Ya, jadi enggak ada selesainya nanti. Sampai pertanyaan mereka itu, ya, yang Rasulullah gambarkan dalam hadis, suatu ketika itu ada orang yang akan bertanya, man khalaqaka? Siapa yang menciptakanmu? Ketika antum jawab Allah, dia akan bertanya, wa man khalaqallah? Siapa yang menciptakan Allah? Itu akan ada orang yang kayak gitu. Jadi hobinya bertanya tetapi ingin menjatuhkan. Ya, ditanya, siapa yang menciptakanmu? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Ya. Ini pertanyaan syaitan. Maka jawablah ketika itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tinggalkan. Jadi jawabannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena kalau ada orang yang bertanya siapa yang menciptakan Allah, itu pertanyaan setan. Mungkin kalau di anak-anak ini dibisiki setan. Kadang anak ada mohon maaf, ini bukan mengajari, tetapi ada anak yang bertanya begitu. Kalau anak-anak wajar. Misalkan siapa yang menciptakan Allah? Ya, terus bertanya lagi. Apa? Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Ya, itu pertanyaan setan. Jadi kalau ada anak seperti itu, ta'awud. Itu lah dibisiki sama setan. Atau yang serupa dengan itu adalah pertanyaan mohon maaf ini. Yaitu Allah itu laki-laki apa perempuan? Ini kan ada anak-anak yang bertanya seperti itu. Mohon maaf saya sampaikan karena ada anak yang bertanya begitu. Ta'awud saja. Ya. U'idzuka billah. Aku lindungkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti ini setan itu lagi bisiki anak tersebut untuk bertanya yang demikian. Sampaikanlah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Bahwasanya Allah adalah Esa, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan sampaikan, jangan hukumi hukum makhluk kepada Allah. Yaitu jangan samakan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk itu ada laki-laki dan perempuan, kamu jangan menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau kamu bertanya seperti itu, berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini penting karena kadang ada anak yang bertanya seperti itu. Dan ketahuilah sudah dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jawabannya pun sudah dikasih tahu oleh Rasul, yaitu apa? Isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi kadang anak-anak itu muncul begitu saja. Pernah enggak mendapati anak kayak gini? Pernah. Kita juga punya anak. Ya, kita punya adik ketika kecil bagaimana? Kita punya ya tetangga-tetangga anak-anak kecil, dengan polosnya mereka bertanya. Tetapi itu bukan dari fitrahnya, dari bisikan-bisikan syaitan. Maka lindungkanlah kepada Allah ya dari syaitan yang terkutuk. Kemudian dijelaskan kamu tidak boleh bertanya seperti itu. Ya. Demikian ya, semoga bisa dipahami. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.